Bem, bem, bem, bem, bem, bem. guardavanti. Bayan niya sa akin, yung pinto ng bankier, sinina ko ay niyata. Alam mo, so tahon-tahon po rin ng tipo niya ayan at tipo siya. Sabi ba kayo kayo po, so wala sa sana niya. Bayan niya niya sa akin, yung pinto ng bankier, ay yung sobrang isa ng pinto ng bankier. Sinina ko ay niyata, alam mo, so tahon-tahon po rin ng tipo niya ayan at tipo siya. Kaya parang ng tipo niya ayan at tipo siya, yung pinto ng bankier, ay yung santo. Kita bukian sambil diusahakannya orang-orang yang benar, orang-orang yang berkata jujur diusahakan. Sudah terjadi belum? Yakin? Sudah terjadi. Dan sebaliknya kerana yang diusahakan, yang diusahakan berakhir. Wahyu sudah bukian kadi. Orang-orang yang berdosa berkata mohon dibenarkan. Ini ciri dunia terbalik. Jadi hari ini yang inspirasi dibuatnya dunia terbalik, sinetron yang terjadi. Dunia terbalik. Cuma untuk yang mustah dibikin benar, yang benar dibikin mustah, itu tidak diperlihatkan secara normal. Belakangnya baru normal bagi kita, ya bagus sekalian. Saking hebatnya dunia akhir zaman, yang mesti saja dijadikan terdapat. Ini sudah bersih. Dibenarkannya para pendusta, didustakannya orang-orang yang benar. Diikuti oleh indikator yang ketiga. Wahyu tamadu fihal khatim. Para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin seluruh bangsa. Para pengkhianat diangkat menjadi pejabat, menjadi penguasa. Satu bangsa. Satu kaum. Sudah terjadi dulu. Sudah terjadi. Tiga indikator itu yang menunjukkan kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Mana yang belum terjadi? Semuanya sudah terjadi. Saya pernah diminta selama kuliah sepuluh di sebuah lapas atau pemasyarakatan yang terkenal di Indonesia. Lapas ini menjadi tempat di isolasinya para koruptor di Indonesia. Seperti saya datang ke sana diminta jam skafal sudah ada di sana. Kalau sekarang saya terlambat, mohon maaf, mohon dari malam. Ada kegiatan dari saya harus tidur dulu sejam dua jam. Kepada walaupun ya tetap ada dalam beberapa kegiatan pun ada beberapa terlambat begini. Nah, saya datang ke lapas lagi jam 3:30 masjid di lapas tanpa di penjara. Kira-kira seperti apa lagi? Di sini 3:30 sudah kalau hari biasa. Datang ke lapas itu selama musim berdua. Yang nyambut saya orang yang tidak jadi terpakai peci, jenggotnya panjang. Percaya lagi, kok kita jadi orang yang nyambutnya kayak gini saja. Datang ke sana, musim luar biasa. Musim yang berdua. Paling dekat. Ada yang masuk ke dalam diri, masuk ke dalam kita yang nyaman di dalam. Bisa tinggal di Jawa, keluar dari penjara ini jadi besar. Thank you. 1945. Jadi disebutkan ada ormas yang ideologi, ajaran dan gerakan ini bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini tidak termasuk ateisme, komunisme, marxisme, leninisme. Berarti kalau tidak termasuk mas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Boleh saja. Undang-Undang Dasar apa ini? Ini yang kita pertanyakan. Ini adalah merupakan bentuk kekebirian umat Islam dan para ulama. Baik, saya bertanya pada Bapak Yusuf. Undang-undang kita, baca sila kita, ada berapa sila? Ada 5 sila. Sila yang pertama apa? Sudah terjadi ya, makanya ketika adalah Wajibu fiha al-hajju. Banyaknya al-haraj di mana-mana. Terus apa bertanya, walaupun al-hajju ya Rasulullah. Al-hajju itu ya Rasulullah. Rasulullah s.a.w. mengatakan al-hajju wa al-qad suwa al-qadsu. Al-haraj adalah pembantanya, mentahnya. Tapi boleh berkata dari mana yang perlu dibantai? Dari yang dikau muslim. Palestina sudah dibantai. Suria, Irak, Afghanistan, Yaman, Uyghur, Rohingya, Indonesia. Nah, apa yang Rasulullah sadar tentang amal rajin sudah terjadi di mana-mana? Bahkan di bumi yang diberkahi bumi Syam ini juga sudah dibantai. Padahal Rasulullah SAW mengatakan di dalam salah satu hadis bahwa bumi Syam adalah bumi yang diberkahi Allah, di mana iman manusia akan bertahan sampai menjelang hari kiamat terjadi. Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Satakul tujuh filok akan ada mobilisasi pasukan perang di Iran. Satakul tujuh filsham akan ada pasukan perang di Syam. Satakul tujuh fil Yaman dan akan ada pasukan perang di Yaman." Rasulullah bertanya, "Biayi judi nasdami ya Rasulullah. Ya jadi aku ya Rasulullah. Dengan pasukan mana ya Rasulullah kami berkumpul?" Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Fa'ala bi Syam, maka Allah berkumpul dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikat basitun nasiyam kalaya, karena malaikat Allah menaungkan sayap-sayap mereka untuk memberikan rahmat surga dan rahmat kepada mereka." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syam hari ini dibikin warga-warga dunia sepertinya paham dengan hadis Rasulullah. Kenapa Suriah dibantai? Kenapa Palestina dibantai? Kan, luar tak pikiran akan menjadi saksi turunnya Nabi Akhir Zaman. Pak, Nabi di akhir zaman, turunnya Nabi di akhir zaman. Dari semua Nabi dan Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, mereka meminta kepada Allah agar dihidupkan di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Tapi cuma satu Nabi yang Allah kabulkan doanya untuk turun dan hidup di bersama umat Nabi SAW. Nabi siapa? Nabi Isa AS. Nabi Isa disebutkan Rasulullah akan turun di akhir zaman. Ya takut Rabu Zaman ayat silafikum Ibn Maryam, sungguh telah dekat waktu untuk turunnya ke dalam kalian Ibn Maryam. Akabat Adnan gerakan turun sebagai hakim yang adil memutuskan semua urusan, maka kasus-kasus ujian kebencian akan diperiksa semua beliau. Nanti akan diganti siapa yang seharusnya dalam perjalanan. Jadi ada kesalahan dalam menangkan terdakwa. Salah itu terjadi pak. Kebus usah kurang di kawasan di penjara. Kalau diisi ke penjara, terkara itu tadi. Yang kedua, Yesus salib. Beliau akan menghancurkan salib. Kalau salib dihancurkan berarti doktrin Trinitas pun akan dihapuskan. Beliau hanya akan menyeru kepada agama tauhid dan agama Islam. Maka aksi bela Islam itu akan dinilai kembali di Monas nanti insya Allah. Bersama bisa ya. Wajah tuli zero dan beliau akan membunuh babi karena babi yang kira penyakit endemik akhir zaman. Asam urat, kolesterol, penyakit gula darah, jantung, rematik, asam urat bisa jabar. Bisa Allah kita sehat betul. Wajah tuli sehat dan beliau akan menghabiskan pajak. Kalau Nabi Isa AS akan menghapuskan pajak, jadi kalau Nabi Isa turun, mulai pajak PPKB mobil, pokok, pajak bumi berbangunan. Ya Allah, turunkan Nabi Isa ya Allah, mobil saya belum kebayar pajaknya, saya belum punya uang ya Allah. Tidak proyektor paling lengkap. lagi mobil, ya dong kami Allah pengeluh ke Nabi Isa. Ya mantap siap itu mainan kiamat. Bayang siwa dan mengambil mereka, mereka akan turun di masjid berwarna putih, sekian di masjid. Sekian di masjid di Damaskus Timur, di Aleppo. Inilah alasan kenapa Aleppo dibantai menurut saya. Bukan pendekatan politik, bukan pendekatan militer, bukan pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan ideologi. Karena mereka tahu masa begitu turunnya Nabi Isa telah dekat, dan mereka faham dan yakin, lebih yakin daripada umat Islam, kalau Nabi Isa akan diturunkan di Aleppo. Nanti saya cerita di akhir loh, Bapak Ibu, ya. Masih ada waktu? Baik, ini adalah detik-detik pertama kenapa Aleppo berdarah. Security forces even targeted ambulances. and posted on the internet. By now, the revolt has spread to many of the towns surrounding Deraa. Demonstrators defied the army's silence on the rooftops. memenuhi kembali air yang sudah digunakan, itu tidak terbuang. Diolah kembali agar bisa dipakai untuk minum, untuk mandi, dan untuk mencuci dan berkasar. Ini semua sebagai Indonesia. Maka mereka mengatakan, kami yakin yang akan membebaskan kami dan memperlihatkan kami Syam adalah Indonesia. Allah apa? Sekarang 1439, kurangkan ke 1500. Berapa Bapak Ibu? 61. Tapi itu hijriah apa? Hijriah. Di Madinah itu dihitung hijriah. Kalau di Mekah itu 13 tahun harus dihitung juga. Kurangnya 13 tahun. 48 tahun. Apakah 48 tahun bagi umur mata Nabi Muhammad SAW? Bagi orang kafir mungkin. Tapi bagi orang muslim sepertinya tidak. Lebih kurang dari itu. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah menyatakan tentang periode-periode yang akan dialami umatnya. Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 periode yang akan dialami oleh umat Nabi Muhammad. Dari mulai periode kudus sampai nanti Allah mencabut nyawa orang yang beriman oleh sebuah angin yang dinamakan angin dirinya. Hadisnya panjang dari Muawiyah, dari Umar bin Bashir, dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Kanat subuwatu fikum masyaallah wa rahmatullah. Summa yaqwa ila syariyah, summa takunu khilafatan ala minhajil quwa. Summa masyaallah wa takun, summa yaqwa ila syariyah, summa takunu bukan Allah." Masyaallah wa yaqulan. Summa yaqwa ila syariyah, summa takunu mulkan jabariyah. Masyaallah wa yaqulan. Summa takunu khilafatan ala minhajil quwa. Summa takun. Saya gambarkan seperti ini Pak Yesus. Jadi masa tinggal kita di muka bumi dimulai dari masa nubuah. Kenabian Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun. Dimulai dari 6 sebelum Masehi sampai 6 32 Masehi. 23 tahun beliau memimpin dunia. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau wafat di usia 63 tahun, di tahun 632 Masehi. Sumatakun umum khilafah haram minah jirubah. Kalau menculah khilafah, khilafah itu adalah pengganti sistem pemerintahan, pengganti nubuah kenabian. Ala minah jirubah mengikuti manhaj, metode, cara nubuah kenabian. Artinya berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka kita wajib mengikuti cara kepemimpinan para sahabat ulama rasyidin al-mahdiin. Alaikum bisunati wa sunati ulama rasyidin al-mahdiin. Berapa lama ini berlangsung? Rasulullah menyatakan hanya 30 tahun saja. Sarasina ya Umar, sarasina sana. Al-khilafatu fi umati sarasina sana. Semua mulkan pada tadi. Khilafah pada masa waktu hanya 30 tahun. Setelah itu mulkan, kerajaan. Akan ada distorsi dari sistem khilafah kepada mulkan. Dan ini diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, berapa? 12, Utsman 12 tahun, berapa? 24 hari nonton pas 30 tahun. Asatina mengatakan kalau belajar dengan salah sila sana kalau tahu sebuah sosial. Maka kami mendapati khilafah ini 30 tahun. Semua tak kumpulkan Allah. Kemudian muncul kerajaan yang Allah menggigit dengan gam Adon ada yang untuk Adon. Artinya pemerintahan yang berlangsung sedang turun-tegur, kekuasaan berpindah secara realitas dari ayah pindah kepada anak, dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cici, dari cici kepada buyut, dari buyut kepada bahu, dari bahu kepada kuda-kuda, dari kuda-kuda kepada jagawari, dari jagawari kepada kaisihut, dari kaisihut kepada pancakaki, dari pancakaki kepada Pancasila. Sekarang Pancasila. Walaupun turun-temurun, tapi mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mereka masih bertakim kepada Quran dan Sunnah. Allah rahmati mereka. Maka tidak tanggung-tanggung Allah beri masa kekuasaan mereka 1262 tahun. Berganti-ganti dari dinasti Abbas Umayyah, dinasti Abbasiyah, berlangsung di Andalusia, nyambung ke alam Andalus, lalu ke Mamaluk, ke Seljuk, dan berakhir itu di Utsman 1924. Maka tercatat dalam sejarah umat Islam berkuasa di dunia 3 periode sejak Rasulullah sampai turun di Utsman. 1314 tahun dunia dipimpin oleh Islam sampai 1924. Adakah penjajahan di atas dunia? Adakah kolonialisme terjadi? Adakah imperialisme terjadi? Tidak ada. Summa takun mulkan jabariyah. Kemudian muncullah mulkan jabariyah. Kerajaan yang sombong, diktator kejam, main bandai, memaksakan kehendak. Jika ada yang menghalangi kehendak mereka, dipakai habis. Kita hari ini berada di fase yang keempat. Kita sekarang berada di sini.

proyeksikan, kita petakan kepada zaman kita. Ya. Tapi ibu yang berdoa, lalu siapa yang akan memimpin kita kalau memang itu akan terjadi? Kalau memang 6 tahun lebih lagi khilafah ini akan muncul, di sini Dajjal akan mati, Bapak Ibu. Karena di fase yang kelima Dajjal sudah tidak ada. Di fase ini Iblis sudah tidak bisa berkutik apapun. Di sinilah umat Islam akan damai sejahtera. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam kitab Nihayat Kudir Al-Malakim Al-Hafiz Mamin Kasih Pemikirkan Hadis Allah Imam Mahdi Fayyid Kusufil Akhdi Hidu Ba'dan Al-Fi In Hadil Muslimin Sama' atas salawat Wa'tana di atas salawat Al-Tis atas salawat. Bila akan tinggal memimpin umat Islam itu antara 7 sampai 9 tahun. Berarti periode ini hanya akan berlangsung 7 sampai 10 tahun saja. Karena setelah Imam Mahdi wafat, beliau umat Islam akan dipimpin oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani ini kalimat terakhir. Di masa Al-Qahtani Allah mencabut nyawa orang yang beriman dengan angin dingin. Kalau begitu, tinggal tersisa 6 tahun saja begitu Iblis dan Dajjal untuk Allah habis-habisan. Menggoda manusia, menyesatkan manusia sebagian banyaknya untuk mengumpulkan pengikut dan teman mereka di neraka. Dari 8.000 peradaban manusia di muka bumi, Nabi Adam, kalau diturunkan di tahun 5.872 sebelum Masehi. Nabi Adam diturunkan di Hindustan di Nepal. Siti Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di Dasar Maisan di Al-Pasar. Dalam bentuk seekor ular besar, berkaki dan bertangan, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Oh, ular naga tadi bentuk iblis. Cacakan dan seorang iblis enak ya sarapan di Indonesia. Dunia aku hiji naga terus kerja. Eh, dari Indonesia aku sarapan naga. Oke. Presiden jangan terlena. Mereka sudah siap menjadikan Indonesia sebagai kampung halaman mereka. Lupakan kita. Bapak Presiden, ini saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Hadi ya Bapak. Kamu sendiri memang mau berpenjara, apakah keputusan dari Bapak Presiden ini? Seandainya kami harus berhadapan satu lawan satu saja dengan mereka, jumlah kita dari akan kalah jauh dari mereka. Ibu kita yang termasuk orang-orang kemarin, akan membawa anak cucu mereka. Karena mereka yakin mereka akan aman di reklamasi Indonesia. Jadi di Indonesia Timur itu sudah diisi, Pak. Targetnya berapa dari 24 juta, Pak? Di Jakarta. Tapi di Indonesia Timur lebih dari itu. Targetnya 100 juta mereka datang ke Indonesia. Maka betul apa yang bisa dengan sebuah bahasa sandal. Lalu satu, kiamat tidak akan terjadi, kata tukau dulu kauman. Sehingga kalian berperang dengan satu kaum, di aduh syar'i. Sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Yang mulai orang sipit, tinggal di sandal berbulu, pagi yang sekarang. Kalau kali ini, pagi sandal berbulu, kecil. Bisa diperangkan. Gracias. Asep bu. Tuh itu Asep bu, dia lagi satu bu, dia gitu. Didatangi Asep. Asep, apa kabar Asep? Ayo, ibu siapa? Asep gak usah tahu. Asep katanya lagi santri. Iya, kok ibu tahu? Ada Asep. Asep, kalau udah beli, mau jadi apa? Jadi polisi. Mau gak sama ibu dikuliahkan sampai jadi polisi? Sama ibu dibiayai. Ini mau buat? Dikasih. Rumah Asep di mana? Di sana, bu. Boleh ibu ikut antar, Asep mau gak diantar pakai mobil ibu tuh, Mercy. Oh mau dah bu. Ini salah-salah Cina, masih Indonesia loh ya. Datanglah ke rumahnya nanti si Asep. Dilihat rumahnya, oh ternyata rumahnya bu. Bu, rumahnya saya perbaiki bu ya. Diperbaiki itu rumahnya. Kenapa? Dia butuh si Asep untuk dipelihara. Di semua orang dalam beasiswa sampai masuk kapol. Tapi ini jadi polisi. Orang lain masuk kapal 100 juta, dia nyogok 200 juta. Orang lain 200 juta, dia nyogok 500 juta. Setengah miliar mereka keluarga agar si Asep jadi jenderal. Ingat Pak, di Polsek ada, di Polres ada, di Kapolri ada, di Polri ada. Itulah mereka. Mereka memelihara, punya bintang peliharaan. Bukan bintang-bintang peliharaan, bintang peliharaan. Yang di dalam itu haji, tidak mau jual tanah, padahal ditawar mahal. Sebab nyawa membelinya Cina. Telepon, sekarang si Asep sudah berbintang tiga. Asep, si kau yang mau ditanah di haji tadi baru bisa dijual si pagi. Kapan? Siap bos, tenang. Datang si Asep mau pesta. Kata bos mau ditimbang di, itu udah di atas meja, di luar meja. So, bayang aja dong. Kayak dijual mau ditanah. Ada yang tipsi haji dan yang investor, haji yang datang berbintang tiga, bintang peliharaan. Mau oh, tidak mau dijual, akhirnya mau dipotong 200 juta, 100 juta ke si Ici, 100 juta ke satu si Asep. Permetan. Inilah yang terjadi di tanah Cina, menguasai tanah Tiro. Dia menjadikan jual tanah itu kepada mereka. Tidak, kalau tidak menjualnya. Ya, nasib kita seperti itu, Bapak Ibu. Tapi bagaimana saya menemani Allah, tapi orang aja ganteng, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang menemani Allah. Dan datang lagi sama sudah makin jelas. Ya Rasulullah sesuatu menyebutkan. Dan tak tina satu. Hatta yalu dan adulah Rabu. Mulujan wanhal. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali hijau. Dan akan muncul sungai-sungai. Sekarang sudah terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Tabuk. Dulu Tabuk itu kesan. Pada pasir bukit bebatuan penuh memenuhi Tabuk. Sekarang hijau di mana-mana tetap. Sungai indah mengalir di pinggir-pinggiran kota Tabuk. Bukti apa yang sampai Rasulullah terjadi. Sungai-sungai bahkan muncul di gurun-gurun pasir, Bapak Ibu. Hijau di sekitar gurun pasir. Janji Rasulullah sallallahu sampai kepada kita benar terbukti. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Arab kembali hijau dan sungai-sungai muncul di sana. Sekarang sudah terjadi. Bahkan salju juga turun di kota Jeddah. Bahkan di tanah suci Mekah turun ya. Bulan apa itu? Kemarin ada kesaksian dari ibadah umroh. Salju turun di kota apa? Di kota pinggiran Mekah. Bahkan ada bilang katanya di Ka'bah. Jadi permata kabirulana turun satu di dekat terus turun tak. Kemudian juga kalau saya bahkan ditemukan ada sungai, ada hutan di bawah Baitul. Kalau kita menempuh perjalanan dari Jordan ke Riyadh, itu kita akan melalui sebuah tempat yang bernama Al-Baitul. Di tempat ini sudah ada hutan di bawah tanah Bapak Ibu. Sampai orang-orang ingin melihatnya dan ingin melihat gua saya menggunakan pesawat kecil untuk mengintai gua saya berada ini. Maka kita kalau di tempat ini akan ada pasukan yang Allah tenggelamkan. Adakah ada pasukan yang dikirim dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi? Pada mata sahabat Baitul, ketika mereka sampai di Baitul Hajar membawa jamiah, Allah tenggelamkan mereka semua. Bayang tak itu wahidun fakat akan tersisa satu orang saja yang selamat. Bayar jiwa dan panggil moyang biru matahari atas menjuluri. Maka dia kembali kepada raja di Suria. Di Suria. Dan memberitahukan apa yang terjadi pada pasukannya. Dugaan saya, ini adalah pasukan Basar Asad. Rasa-rasat tahu kalau Imam Mahdi sudah dibayar. Bapak Ibu sekalian, ingat Imam Mahdi dibayar di Mekah. Terjadi setelah kematian seorang khalifah. Khalifah ini meninggal dunia mati karena kekisruhan terjadi di tanah Arab. Maka kemudian akan ada tiga orang yang berebut kekuasaan di sisi Ka'bah. Mereka berperang di sisi Ka'bah. Tiga-tiganya adalah putra khalifah, tapi mereka tidak berhasil. Yang berhasil adalah Imam Mahdi. Sekarang sudah terjadi kan? Karena batinnya mungkin buat utama dari mulai sekian sudah siap apa ini? Di Kabupaten Bandung Barat itu sudah berkumpul beberapa orang Cina apa ini? Ternyata 9 naga tadi hadir di KPP. Batu cacar, betul apa ini? Rahasia. Mereka bertemu tanpa sepengetahuan kita. Yang mereka bicarakan bukan skala Jawa Barat, tapi yang mereka bicarakan tentang skala dunia. Apa yang mereka bicarakan? Indonesia. Mereka mengatur siasat berapa orang per bulannya yang akan mereka fungsikan di Indonesia. Bukan lagi bicara masalah dana, tapi bukan lagi bicara masalah birokrasi dan istana negara sudah mereka pegang. Istana negara sudah mereka pegang. Yang mereka bicarakan bagaimana mengirim teknis, mengirim ratusan juta orang-orang Cina yang pengangguran tadi. Karena saat 9 naga ini dulunya pengangguran terkuat dari negara, mereka membuka negara baru, negara Cina yang kedua, Indonesia. Di mana? Itu di Kabupaten Bandung Barat seminggu yang lalu. Kita tidak tahu yang mana. Nah, kita ingin membuka dengan viralnya kasus-kasus ini, kasus dari dagelan-dagelan politik yang dibuat di media masa kita. Kata story namanya apa ini? Baik, Bapak Ibu sekalian. Selamat jam lagi ya. Boleh? Selamat jam lagi Bapak Ibu. Ada satu hal yang saya jelaskan langsung sama. Dan ini yang membuat kita merinding. Bapak Ibu, saya belum ada rasa takut pada Bapak Ibu sekalian. Tapi dari sisi yang kita tahu sama kita ya Bapak Ibu. Ini ada hadis Nabi Muhammad kata dari Abu Umamah. Abu Umamah ini adalah seseorang yang ketika Baitul Aqabah kedua diangkat Rasulullah menjadi pemimpin kaum muslimin Madinah dari Ansar. Beliau meriwayatkan hadis, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inna qabla khuruji Dajjal, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, salah sesenawat syadid syidal akan muncul 3 tahun yang sangat keras, kemarau panjang selama 3 tahun akan terjadi sebelum Dajjal muncul. Musibah nasu fiha jawab syarid akan menimpa kepada manusia di 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Jawab syarid, jawab syarid, kelaparan yang sangat. Akan ada 3 tahun kelaparan menjelang kemunculan Dajjal. Di tahun yang pertama, ya Allah semana fisati mula ayah antas tahbisa susah patria. Allah perintahkan kepada langit di tahun yang pertama, tahan di langit seperti air hujan yang kau turunkan. Dan berkata kepada bumi, bumi tahan seperti air tumbuhan hujan yang kau tumbuhkan. Seperti air tidak turun di hujan di tahun ini, tidak tahun sebelum Dajjal. Bumi pun tidak membuka seperti air terlambatnya. Manusia mulai menerima, manusia mulai kelaparan. Seluruh dunia yang berlaku. Di tahun yang kedua Allah perintahkan pada langit untuk menahan 2/3 airnya. Bumi tahan 2/3 tanamannya. Kelaparan makin berat di alam manusia. Di tahun yang ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya dan bumi tahan semua tanamannya. Maka tidak ada setetes air pun yang turun dari langit dan tidak ada satu pun tanaman kita yang tumbuh. Bahkan yang sudah ada pun mati menjadi kering. Maka kelaparan menggila membuat manusia mati kelaparan. Berkelimpahan dan mayat kelaparan terjadi di muka bumi. Itu gak pernah lagi. Alhamdulillah itu bagaimana? Masih gaji pokok akan dia juga. Pelajari kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf bisa bertahan di 7 tahun kemarin aja. Kalian tidak tahu. Kemudian, sahabat bertanya, ya Rasulullah. Meminta, tahiyatul muslim ada fiha ya Rasulullah. Lalu dengan apa orang-orang Islam bertahan hidup ya Rasulullah? Mereka hidup dengan apa mereka hidup. Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, Allah Akbar. Artinya, majlis-majlis zikir, majlis-majlis tahlil inilah yang akan membuat umat Inilah cara yang akan membuat kita selamat. Tiga tahun. Banyak berita dari kita selamat. Maka keluarlah jajah di tahun itu. Maka keluarlah jajah di tahun itu. Maksudnya. Habib-habib, Allah, lupakan kita. Badan Meteorologi dan Geofisika kurang lebih 2 bulan yang lalu mengkonfirmasi di dalam interval antara interval 2019 sampai 2022 akan ada badai Carolina. Carolina apa ini loh? Badai ini akan membawa kepala panjang selama 3 tahun di interval 2019 sampai 2022. Oke, jadi dari sebetulnya atau berarti Dajjal akan muncul di antara itu, Fik? Allah. Kita catat dari sekarang lebih betulkah apa yang disampaikan oleh BMG sesuai dengan hadis Rasul yang saat ini maksudnya kalau itu terjadi berarti Nabi Isa dan Dajjal akan turun di jemaah kita. Sudah siap BMG? Kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa akan ada 3 taifah yang akan menyambut kedatangan di Imam Mahdi. 3 taifah ini yang pertama Ahlusyam. Siapa Ahlusyam? Itu mereka-mereka yang berjuang di tanah Palestina dan Suriah. Yang kedua Ashabul Hizb. Ashabul Hizb adalah para pembawa panci hitam. Mereka akan bergerak menuju di Khurasan. Khurasan itu adalah bagian dari Iran yang sebetulnya dulu bagian dari Afghanistan, namun juga yang berbeda. Jadi sekarang berbatasan antara Iran dan Afghanistan. Sisa-sisa penjahit Al-Qaeda yang masih lurus dan bertahan, mereka lah yang akan menjadi Ashabul Hizb. Ketika mereka muncul, maka mereka akan mengalahkan musuh-musuh Allah dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Bahkan taifah inilah yang akan mampu mengibarkan bendera Allah, bendera Rasulullah di bumi Syam. Yakhruju min Khurasan rayatun sudud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panci hitam. La yarudduha syai'un, tidak ada kekuatan militer satupun di muka bumi yang mampu menghentikan langkah mereka. Hatta tunsuwa dunia, sampai mereka mengibarkan bendera mereka di Palestina bergabung dengan Ahlus Syam. Kalau itu sudah terjadi pada Rasulullah, kiamat lebih dekat kepada kau ya Abdullah ketimbang kepala yang kebudan. Rasulullah mengatakan itu kepada Abdullah bin Hawlan al-Azdi. Sekarang sudah 70 bendera berkibar deretan serat Gaza penuh dengan panci hitam. Gaza sudah bagian dari persatuan Ashabul Hizb. Yang ketiga taifah Mansurah. Siapa taifah Mansurah? Disebut taifah karena jumlah mereka sedikit. Kita ambil minyak muslimi. Disebut Mansurah karena mereka datang lagi dari negara yang dizalimi sama pemimpin mereka, sama penguasa mereka. Kira-kira mana nih kalau bukan Indonesia? Saya yakin Indonesia apa itu? Tapi memang kawan, mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi saya ingin mengambilkan kata-kata kebira kepada Pak Bahar ini sekalian dengan Pak Lombok. Saya ada tugas ke Palestina 1 bulan sebelum Ramadan kemarin. Allah takdirkan saya bertemu dengan Syekh Ali Abdul Basri, ketua kita ulama Palestina. Dia sempat berkunjung ke Bandung di tahun 2012 dan saya sempat bertanya kepada beliau tentang arti merah putih di dalam hadis Rasulullah. Bapak Ibu, saya sudah tinggi begini, tidak ada artinya pada ini bukan saya bukan besok, ya, karena saya tadi kalau mantau saya di Bandung. Di sana suhunya 6,5 derajat. Pada suhunya 6,5 derajat. Setelah salah suhu saya bertanya beliau, saya diajak mampir ke rumah beliau di Yerusalem itu. Saya hanya bertemu sampai di hotel dan saya berhenti di hotel itu. Tahu saya mohon maaf, saya ada agenda pagi hari ini, rumah mampir sampai 8 tahun. Salah suhu kita, mungkin waktunya nanti saya akan berkunjung pada Anda. Saya mau tanya kepada beliau tentang hati merah putih dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadisnya Bapak Ibu bahwa Rasulullah menyebutkan merah putih di dalam hadis beliau ini. Hadis yang saya temukan dalam syarah Syekh An-Nawawi dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Anna sawbah, bahwa sesawbah, sahabat Rasulullah ada sahabat bercerita, Anna sama Rasulullah SAW sama Yahudi, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawal ya Allah, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untuk hatta wahai itu masyarakat Allah memberi sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atani akan zain. Dan Allah memberikan kepada aku dua pusaka. Al-Ahmar wa Al-Aqid. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa ana umati. Dan sesungguhnya umatku. Saya berhubung ke Haman Zawaliyahnya. Kekuasaannya akan sampai daripada apa yang Allah lipatkan. Maka bisa makan berkuasa sebelum lagi. Dari timur sampai ke barat. Bapak. Dari merokok sampai ke Merauke. Akan dikuasai kepada Allah. Kemudian saya bertanya, ada hadis yang lain dalam Indonesia. Apakah hadis merah putih ini ada kaitannya dengan kami di Indonesia? Kalau lagi bendera kami merah putih sih. Pada tempat bisa ngomong-ngomong gitu. Jawaban beliau sama. Apa jawaban beliau? Lalu tadi dihimpun tapi tadi dalam kudus versi. Saya tidak berharap untuk merdekanya Palestina. Dan kembali ini Al-Quds kepada kaum muslimin. Ilallah ala al-Arabi. Kepada orang-orang mereka sudah dapat pendirian dulu di zaman Rasulullah SAW. Walau al-Arabi memilih alim dan tidak pula kepada barat dan kebebet mereka. Lagi dalam tak tadi ada nusul kepada Allah setahdur ala daidik ya daikum ya Indonesia. Tapi kami yakin bahwa kemenangan dari Allah akan turun melalui tangan kalian di Indonesia. Ini kata beliau. Sehabis salat asar kami audiensi dengan Imam Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Aswaida. Dia menerima kami di pesantren yang dulu digunakan oleh sahabat Syadad bin Aus dan Ubadah bin Somit mengajarkan Quran. Ada pesantren taklis Quran. Dan kami mengingatkan kepada Bapak Ibu ini jemaah kami ya, bahkan sekitar 72 orang dari seluruh Indonesia. Saat itu sebelum ke Mekah Madinah berkunjung dulu ke Palestina. Tahu Allah mengikuti hadis Rasulullah Mekah Madinah Palestina. Ya Andalusia, ilam yakut amru biladin min dinina biladin hadza. pas saya komodin bilang itu. Hei Indonesia, jika Islam tidak bangkit dari bumi Afghanistan, maka Islam akan bangkit dari negara mulai Indonesia. Yang keempat, siapa? Mahathir. Dan yang terakhir, Abu Musa Al-Zarqawi, pimpinan Al-Qaeda Iran. Sebelum syahid, beliau pernah ceramah mengatakan, wahai pasukanku, hari ini kita akan berjuang sampai habis-habisan di negara penghabisan. Ini 2010, Pak. 2012. Ketika perang melawan Amerika di Abu Ghraib, merebut istri Abu Ghraib, di Abu Ghraib di penjara 13 gadis diperkosa 9 kali setiap harinya. Abu Ghraib dibebaskan atas izin Allah, atas jihadnya Abu Musa Al-Zarqawi sampai beliau syahid. Sebelum syahid beliau mengatakan, hari ini kita akan menghadapi anak cucu babi dan kera. Jika kita syahid, maka insya Allah perjuangan kita akan dilanjutkan oleh saudara-saudara kita muslim Nusantara Indonesia sampai mereka datang bertemu dengan Imam Mahdi. Allahu Akbar. Betul beliau syahid di tahun itu, apa yang saya simpan beliau menjadi sini. Ini saya apa yang saya lihat. Jadi Indonesia harapan kita, harapan dunia Islam satu-satunya. Tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab kita untuk membuktikannya, Bapak Ibu. Kita mulai jihad kita dari tanah kita. Tekanan demi tekanan selama ini merupakan test water, uji kelayakan bagi kita. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Maka diuji dengan Al-Maidah 51 yang difitnah oleh Ahok. Kasus Ahok ini menjadi test water bagi kita. Ya, uji kelayakan, fit and proper test. Ya, layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Insya Allah. Saat pemimpin dunia, sampai Bapak Ibu sekalian, maka kita siap membebaskan Indonesia dengan tauhid. Ya. Siap membentengi NKRI dengan akidah kita. Ya. Dengan jiwa mereka kita. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Baik, saya tunggu jadi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu insya Allah. Bapak Ibu kabar gembira dari Allah SWT kita. Walaupun TNI hanya 500 ribu Bapak Ibu, 10 juta mereka datang, 1 miliar pun kita hadapi. Karena kita yakin kepada ayat Allah, kami fi'atin qalilatan ghalabat katsiratan bi'izna. Kami fi'atin qalilatan ghalabat katsiratan bi'izna. Bukankah telah banyak sekelompok orang-orang yang jumlahnya sedikit, tapi mereka mampu menghadapi jumlah yang banyak. Akan terulang sejarah itu di tanah putih, di tanah merah putih ini, insya Allah. Yakin? Yakin. Baguskan. Saya tunggu Bapak Ibu dalam jenis berikutnya. Insya Allah, barangkali ini dulu Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Solusi bagi kita adalah berjamaah, kita menyambut sunnah. Wa'tasimu bihabdati jamia wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Al-Qur'an dan sunnah tali Allah dengan berjamaah. Kita memang berbeda Bapak Ibu. Karakter umat Islam, perbedaan antara umat Islam, perbedaan ormas, kelompok, sekte, mazhab itu tidak menjadi halangan. Karena di balik keberagaman tadi ada kekuatan luar biasa. Kalau kita berjuang hanya dengan sektarian, dengan hanya golongan kita tidak akan menang. Seperti saya berkelahi hanya dengan jempol Bapak Ibu, sokayo. Masa saya bisa mengalahkan musuh? Atau dengan musuh? Baiklah, namun kadang genek ini Tuhan. Kalau kuncinya, ingat jangan pasang tel, Bapak Ibu. Tapi kalau saya kepalkan tangan saya, ada yang mengicip, maka akan dia. Jadi umat Islam, kita berbeda. Tapi kalau kita sambungkan, maka kita akan kuat. Rasulullah mengatakan, Ya Allah, Ma'a Jama'ah. Pertolongan Allah, kekuatan dari Allah, akan ada ketika kita berjamaah. Bukan sekedar bersatu Bapak Ibu, karena bersatu belum tentu berjamaah. Bersatu. Itu bersatu adalah yang harus ada berjamaah. Jangan bawa sampai sekarang. Saya berharap, kalau memang Allah takdirkan Bapak HLS ini, Al-Ustaz HLS Habib B.J. Siap ini menjadi imam umat Islam Indonesia, maka saya meminta jangan pulang ke Indonesia. Tetap di Makassar, tunggu Imam Mahdi datang. Karena Rasulullah menyebutkan Imam Mahdi akan dibaiat dari 7 ulama yang dengan izin Allah tanpa mereka sadari dipertemukan Allah di Mekah. 7 ulama ini bersama jemaah mereka pendampingnya akan membaiat Imam Mahdi. Setelah itu mereka akan kembali, akan mengirim utusannya untuk memberitahukan kepada negara-negara mereka masing-masing kalau Imam Mahdi sudah ada. Kalau memang beliau masih berada di Arab Saudi, tolong bertahan. Sekarang kalau saya sedang isu, ini pertanyaan Imam Mahdi sebentar lagi akan muncul. Jadi kita dulu Pak Habib Rizik siap ini untuk bertahan di Arab Saudi di Mekah Madinah. Sampai Imam Mahdi datang, nanti ada utusan beliau yang datang untuk memberitahukan kita. 7 ulama yang telah diangkat berbayar kepada mereka, kepada beliau sebelum sholat subuh berjamaah. Dan setelah imam Mahdi ini dibaiat, maka akan ada sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, akan ada pasukan yang dikirim oleh para pembesar Arab membunuh imam Mahdi. Maka perang pertama